terburuk dikenalnya, tingkat kriminalitasnya tinggi, tidak punya peradaban, jauh dari kebaikan, ilmunya bahkan dalam skala minimum, semua nilai-nilai keburukan meresap di dalamnya. Di buruk itu kalau sifatnya disebut dengan jahlun. Ya, bodoh, jahlun itu bisa berarti tidak punya pengetahuan, bisa berarti tidak punya sifat kebaikan. Kedua, orangnya disebut jahil. Kalau dikumpulkan keduanya, sifatnya, orangnya, maka tak dan ya nisbah sebelum akhirnya. Maka disebut jahiliyah. Jahiliyah itu artinya semua sifat-sifat yang buruk, yang tak kenal Tuhan, tak punya peradaban, tak punya nilai etik yang paling dalam, maka dikumpulkan disebut dengan jahil. Allah tidak menurunkan tongkat Nabi Musa di kalangan masyarakat ini, tidak menurunkan mu'jizat Nabi Isa, Yesus, Mesias di tempat ini, tapi yang Allah turunkan adalah ayat-ayat Al-Quran yang seketika merubah komunitas ini dan yang disebut dengan jahiliyah hanya dalam tempo 22 tahun saja kurang lebih. Khairu ummah, umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Lahir kesaksian disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas paling pojok sampaikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau ada manusia yang pernah hidup di bumi, kalianlah orang yang paling baik yang pernah terlahir dari kalangan manusia sampai saat itu, sampai di detik itu. Nas itu disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an, menunjuk pada semua tingkat pemuda. Al-Qur'an kita disebut dengan 5 nama. Ya, ada Bashar. Bashar itu nama yang menunjuk tuh untuk membedakan dengan malaikat yang tak punya nafsu. Di malaikat diciptakan oleh Allah disebut 88 kali dalam Al-Qur'an, diciptakan dengan sifat takwa saja. Ya, makanya malaikat tidak tahu salah. Malaikat selalu benar. Quran surah ke-66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma marahum wa yas'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu sifatnya benar, menunaikan tugas sesuai dibawah dan tidak pernah menyimpang. Karena itu Anda tidak pernah mendengar malaikat Jibril korupsi ayat misalnya. Ya. Malaikat mau telat cabut nyawa, pasti pas. Ya. La ya'sunallaha ma marahum. Memang sempurna, jadi jangan pernah menyanjung malaikat, tidak ada kerjaan. Malaikat memang hebat, karena memang tidak punya nafsu, sempurna. Ya, nafsu mendorong pada keburukan. Quran surah ke-12 ayat 5. Ya, kita punya nafsu dan nafsu cenderung mengarahkan pada keburukan. Lawan, malaikat punya sifat takwa. Lawan takwa itu nafsu. Makanya nafsu dengan takwa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Ya, yang diciptakan dengan nafsu saja hewan. Hewan. Ya, karena itu kalau hewan berbuat salah, jangan dicela. Karena memang bekalnya nafsu. Hewan enggak punya takwa. Ya. Kalau ibu sedang bersih-bersih, tiba-tiba misalnya lantainya sudah bersih, ada ayam buang kotoran, ibu jangan marahi. Dasar ayam memang begitu. Dia enggak punya sifat takwa. Kambing jalan-jalan misalnya kan, di sepanjang jalan tadi saya lihat kambing enggak pakai bana, tampil biasa saja, memang begitu kambing. Ya. Dan enggak usah marah gitu, ya. Kalau sudah tiba musimnya adzan berkumandang, dia enggak akan peduli karena nafsu. Nah, di antara nafsu dan takwa itu di tengah-tengah yang memadukan antara nafsu dengan usia saat diciptakan oleh Allah, langsung diperkenalkan pada malaikat dengan nama Quran. Ayat pertamanya saat dicipta malaikat ya, ada di Quran surah 11 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Kata Allah, ingatlah Rabbu Muhammad ketika berfirman pada malaikat, aku akan mencipta makhluk baru tapi bukan kamu. Malaikat bukan juga kalangan jin yang sudah ada sebelumnya. Ayat 23 tentang jin. Makhluk terletak antara malaikat dengan tuanya dan berada di pertengahan dengan tuan di bawahnya nafsu. Di tengah-tengahnya dia. Maka dia bukan malaikat. Dan jangan pernah mengeksplorasi kesalahan orang lain. Ya, karena dia pun punya potensi untuk menjadi baik. Dia bukan hewan. Hanya setan yang tidak pernah kenal. Kalau konsep satu ini diterapkan dalam rumah. Suami salah, gak usah diekspor. Papa gimana sih? Orang dia aja udah salah. Papa kan bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Indah gitu, itu baru satu saja. Karena itu nanti di Quran disebutkan 35 kali untuk menjelaskan bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu. Makanya kalau Anda menemukan kalimat bahwa nafsu terkait dengan mengontrol sifat konsumtif dalam diri kita. Apa yang harus dibeli, penuhi, ada. Karena itu ketika menemukan kalimat bashar, cek di situ. Bagaimana dengan handphone, Anda datang kemudian ke kontrol handphone. Anda punya masalah dengan dua disebut dengan jins, dipasangkan dengan jin. Maksudnya jin dengan ins, ya? Jin dengan ins, lawan, paradoks maknanya. Jadi kalau ins sesuatu yang tampak, terlihat. Manusia disebut dengan ins karena fitrahnya nampak, terlihat. Jin disebut jin karena tersembunyi. Di setiap ada huruf jim dengan nun, di depan sebuah kalimat bahasa Arab itu pasti tidak nampak, tersembunyi. Ya, jin misalnya, jin dengan nun. Kenapa disebut jin? Saat diciptakan sampai dengan dia tumbuh, berkembang, sampai wafat, sifatnya tersembunyi dalam pandangan kita. Ya, jin tersembunyi, manusia tampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dia sedang keluar dari fitrahnya. Ya, betul, itu rumus ya. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin, maka itu lebih parah lagi gitu. Ya. Sama dengan manusia, dia diciptakan tampak, hadir, eksis kehidupannya. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, ya ke rumah sembunyi-sembunyi, pulang kantor sembunyi-sembunyi, ya ngambil handphone, tiba-tiba sembunyi-sembunyi, kamar mandi, update status sembunyi-sembunyi, ya, ini menunjukkan ada masalah dalam dirinya. Sederhana cara memahaminya. Oke? Ins juga sifatnya lembut, jin kasar. Ya, jin itu cenderung kasar. Kayaknya tidak pernah ada jin misalnya datang atau nampak atau masuk ke dalam diri manusia tiba-tiba jadi sopan. Gak ada. Gak ada orang kemasukan jin jadi sopan. Permisi, saya mau ikut kajian dulu. Sedang kemasukan, mustahil. Ya. Sebaliknya, manusia ins dari kata anisa, anusa, anis, sesuatu yang lembut, ramah, sopan. Karena itu kalau ada manusia yang cenderung kasar, ya ada yang salah dalam hidupnya. Ada pengaruh yang tidak tepat dalam hidupnya. Ya, tidak ada yang tidak tepat. Karena itu kalau Anda cek di dalam Al-Quran, semua bimbingan hidup dalam tubuh kita, yang membimbing tubuh kita beraktivitas, semuanya meminta kita berbuat baik. Silahkan lihat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, masuk ke mata, disuruh melihat yang baik. Quran Surah ke 24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Ayat 31-nya, wa kullil mu'minati, lebih-lebih katakan pada perempuan yang merasa punya iman. Ya, yaghuddu min absarihim, yaghuddu min absarihinna. Matanya, alhamdulillah, hanya boleh melihat kepada yang baik saja. Tak kala yang dipandang tak baik, palingkan. Ghaddul basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Turun ke lisan. Quran Surah 49 ayat 11-12. Ya ayyuhallazina amanu la yasra qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang. La yaqtabadukum ba'd. Jangan gunakan lisanmu untuk menggosipkan orang. Sampai ke ujung kaki. Bahkan langkahkan kakimu kepada yang baik-baik saja. Jangan melangkah dengan sombong. Ayatnya banyak. Ya. Dari mulai di Al-Furqan itu sampai dengan di Luqman Quran Surah 31 ya, ayat 19 itu wala tamshi fil ardi maraha, jangan melangkah dengan sombong. Kalau cukup jadi manusia apalagi beriman, itu sudah pasti jadi orang baik. Dan berbahagialah kita, agama kita dinamakan dengan Islam, dan berbahagialah kita sampai hari ini menjadi muslim, dan nanti kita akan lihat bagaimana nilai-nilai keislaman dalam Al-Quran dan Sunnah memberikan pengaruh yang dalam sampai dengan ke Eropa. Berbahagialah kita sebagai seorang muslim karena Islam satu-satunya, pertama, yang punya kaidah dalam kitabnya secara langsung yang menjunjung tinggi satu nilai toleransi yang paling dalam. Saya mengoleksi beberapa kitab-kitab ya yang ada di muka bumi sampai saat ini, dan saya belum menemukan di yang lain, ya, kita perbandingan sedikit, yang ajarannya semisal dalam Al-Quran. Anda tidak akan pernah temukan misalnya konsep toleransi yang paling tinggi dalam keberagamaan kecuali dalam Al-Quran. Hanya dalam Al-Quran ada kalimat berbunyi lakum dinukum waliyadin. Kata Allah, kita beragama dengan sempurna. Silahkan serius dalam berislam. Maksimal yang kita mampu. Tapi hormati keyakinan orang. Ya, hormati. Jangan paksa orang untuk mengikuti Islam. Tidak wahai terangkan keindahan Islam. Tapi tak boleh paksa dia. Bahkan kalau ada yang memaksa orang lain masuk Islam, itu dihukumi dosa. Ya, turun Quran Surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Tidak boleh memaksa orang lain untuk bisa mengikuti ketentuan dalam Islam. Untuk masuk Islam. Yang dimaksud ad-din di sini Islam. Quran Surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Maksa orang masuk Islam itu dilarang. Menghargai orang lain untuk memeluk agamanya, itu kita diminta. Tapi kita pun dituntut oleh Allah, terangkan kemuliaan Islam, terangkan dakwah Islam, sehingga dia merasakan kebenaran Islam. Tapi jangan sekali-kali paksa dia untuk masuk Islam. Baik dalam cara halus ataupun kasar. Cara halus misalnya, maaf, ada musibah, tiba-tiba Anda kirim bantuan, tapi nggak diberikan kecuali kalau bersyahadat. Bahkan bikin biskuit mereknya asyhadu alla ilaha illallah. Misalnya, sekali dimakan langsung syahadat. Nggak boleh. Itu dilarang. Apalagi yang keras-keras. Makanya mustahil, silakan, mustahil Anda akan temukan dalam perjalanan Islam yang sangat panjang ke belakang sampai kekinian, ada tindakan kekerasan yang memaksa orang kemudian untuk masuk Islam. Itu mustahil. Mustahil. Gak akan ditemukan orang Islam bom orang, tembak orang, bunuh orang untuk menunjukkan misalnya kebenaran Islam atau mengajak orang masuk Islam. Itu mustahil. Saya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu di Indonesia, dan mudah-mudahan insya Allah tidak ada terjadi lagi gitu ya. Itu meledak tuh, saya di Lampung itu. Tiba-tiba langsung ada pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Sekarang sampai ada bom panci, bom kulkas, bom macam-macam. Islam itu pasti baik. Islam itu pasti baik. Jadi berbahagialah kita oleh Allah diberikan hidayah menjadi muslim. Artinya, ketika kita diberikan bimbingan jadi muslim, Allah menginginkan kita jadi baik. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak baik, pasti ada yang salah dalam belajar keislamannya. Silahkan Anda cek dalam Al-Quran. Dari tubuh kita saja, pasti baik. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata dibimbing supaya melihat yang baik-baik. Tangan dibimbing supaya mengerjakan yang baik. Kaki dibimbing supaya melangkah pada yang baik. Makanya orang jahiliyah saja, ya sejahiliyah-jahiliyahnya, ketika mendapat bimbingan keislaman, berubah jadi baik. Ibu, kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Kenal? Bagus, Bu. Kalau kenal, saya heran. Ibu siapa gitu? Bagus. Karena dulu di Jakarta ada yang kenal. Kenal Abu Dzar? Kenal, katanya. Masya Allah. Tapi yang rekor itu suka bumi, hubu dunia. Ya, suka bumi, suka itu hubun, bahasa Arabnya bumi dunia. Suka bumi, hubu dunia. Di suka bumi itu ada yang kenal Fir'aun. Ya. Kenal Fir'aun? Kenal, katanya. Aduh, luar biasa. Saya sampai kaget tuh. Baik. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junada. Jundub bin Junada. Asalnya dari Ghifar. Jadi Ghifar itu nama daerah. Saya kasih rumus cepat ya. Ya, mohon izin, tidak bermaksud mengajari, hanya share saja. Jadi di Arab itu begini, kalau kita ingin memperkenalkan nama daerah kepada orang lain, untuk menunjukkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat kami, dan ini, saya masuk Islam nih, buktinya saya. Maka tambahkan al di depan nama daerahnya, tutup dengan i di akhirnya. Contoh, Jundub bin Junadah berasal dari Ghifar, maka dikenal dengan Al-Ghifari. Jelas? Kenal Imam Al-Bukhari? Oh, bagus ya. Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah, yang buyutnya Al-Mughirah. Ya, itu tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya, karena berasal dari Bukhara, maka mengenalkan dirinya, ana Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Ya, Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, Pak Raymond dari Utrecht misalnya kan, ana Raymond Al-Utrechi gitu kan, Al-Brandai. Boleh, sah itu. Baik. Jadi, oke, okay. Jundub ini preman, tukang begal. Dan memang, bukan cuma tukang begal, itu pemimpin begal di kampungnya. Jadi Ghifar itu terkenal dengan kampung begal, Pak. Kampung sekampung begal semua. Jadi kalau ada, dan letaknya strategis di pertengahan pusat perdagangan, pusat niaga. Jadi kalau dari Mekah mau niaga misalnya ke Syam kan, atau ke Yaman, mesti lewat sini. Dan itu kalau nggak store, bukan sekedar intimidasi, bisa berujung pada eksekusi. Itu Ghifar. Mendengar ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, kemudian tertarik untuk datang, Jundub ini. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, setiap orang sebelum nyawanya sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberikan satu jeda dalam hidupnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Supaya dia kembali. Walaupun itu Fir'aun. Fir'aun, se-Fir'aun-Fir'aunnya, itu masih dikirimkan dua orang Nabi untuk menyadarkannya. Dua orang Nabi. Kita satu Nabi, nggak pernah lihat lagi kan? Fir'aun se-zolim-zolimnya. Nggak ada manusia paling zolim disebutkan di Al-Quran, kecuali Fir'aun. Fir'aun pernah mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Betul. Saya ngaku Tuhan. Saya hampir tiap bulan komunikasi dengan MUI. Saya kesini sebenarnya dengan MUI juga. Ya, cuma beliau tadi ada keperluan dulu. Itu di Jawa Barat saja, MUI Jawa Barat, hampir setiap bulan ada Nabi baru. Betul. Ya, terakhir di Garut kemarin. Ketika dicek di rumah sakit, ternyata sakit jiwa. Gitu ya. Anda bayangkan, Nabinya sakit jiwa, bagaimana umatnya gitu. Nah, itu Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hobinya bunuh orang. Dan yang dibunuh ini enggak main-main. Ya, bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada ibu yang sedang mengandung, ya berbahagialah ibu hidup di masa kini. Kalau di masa Fir'aun, itu langsung diutus dua algojo. Satu untuk mengamati, yang kedua menyiapkan pisau untuk menghunuskan itu jikalau yang terlahir laki-laki. Jadi kalau laki-laki lahir sekali dilempar ke tanah, langsung digorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ya, dilempar di gorok atau dijatuhkan di gorok, bahasa Arabnya zabaha. Kalau berkali-kali zabaha. Ya, kalau terus yuzabbihu. Kalau banyakkan yuzabbihun. Ya, Quran surah kedua ayat 49. Ya yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yuzabbihun. Fir'aun. Jadi sekejam-kejamnya Fir'aun. Anda bayangkan? Dan mohon maaf, seburuk-buruknya dia sampai mengaku Tuhan, tidak menghilangkan sifat rahmat Allah sepanjang dia hidup di dunia untuk memberikan hidayah kepadanya agar dia kembali. Diabadikan di Quran surah ke-20 ayat 23 ayat sampai 44. Izhaba ila fir'auna innahu tagha, qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah, hei Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun. Dia sudah menyimpang dari kedudukannya. Namun dakwahi dia dengan lembut. Boleh jadi dengan kelembutan itu, dia akan sadar bahwa dia menyimpang dan ingin kembali untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada manusia yang gak dapat hidayah. Oh, hati-hati dengan kalimat yang kadang-kadang, menurut saya kurang sepakat dengan kalimat ini. Dia tidak mendapatkan hidayah. Bukan. Allah berikan hidayah kepadanya, tapi dia tidak mengambilnya. Itu yang paling tepat kalimatnya. Karena sifat hidayah itu dalam Al-Quran akan Allah berikan. Sepanjang kehidupan kita masih berjalan, akan diberikan. Ada yang lewat mata, lewat telinga. Cuma kita mau ngambil atau tidak. Anda kan kalau dapat telepon dari sini, sinyalnya kurang. Kita akan cari kan? Cari sinyal sampai dengan kuat itu. Hidayah dipancarkan seperti sinyal. Hanya saat kita menerima itu, apakah mau mengambil atau tidak? Itu poinnya. Turunlah Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang saat kami berikan petunjuk itu mau mengambil hidayah dari kami, maka kami akan bimbing dia kembali pada jalan yang lebih baik. Level Fir'aun pun kata Allah, saya berikan hidayah. Cuman sayang dia menolaknya. Jadi kalau sekarang ada yang diberikan hidayah kemudian menolak, terlambat. Sudah ada yang begitu namanya Fir'aun. Makanya dia abadikan jasadnya untuk diketahui. Paham ya? Baik. Saya kembalikan. Jundub kemudian ada getaran di jiwa. Pasti itu ada bu. Pak. Sekarang pun begitu. Kadang pernah gak mengalami begini? Kenapa sih pulang mesti lewat masjid gitu? Padahal bisa lewat jalan yang lain. Kenapa tiba-tiba Anda mendengar bacaan Al-Quran? Kenapa tiba-tiba mendengar azan? Itu bagian dari kasih Allah kepada kita. Sampai kita menemukan kebenaran dalam jiwa kita. Dan menemukan kedekatan dengan Tuhan. Kembali kepada Allah. Maka Jundub merasakan, saya ini bisa gak jadi orang baik? Tiba-tiba langsung bertemu dengan Nabi. Begitu melihat Nabi dalam pandangan pertama, Allah terpesona dengan auranya. Kemuliaannya, kata-katanya, kelembutannya, langsung mengucapkan syahadat. Kata beliau, ya Rasulullah afsini, ya Rasulullah berikan pesan kepada saya. Kata Nabi, pulang kamu ke Ghifar, tunjukkan kemuliaan Islam di Ghifar, dakwahi kaummu. Jundub, ya Rasulullah, saya ingin beriktar syahadat dulu di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan, kita masih sedikit, khawatirnya kamu dipersekusi nanti, diintimidasi. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Hei membegal, terang-terangan saat sembunyi-sembunyi. Enggak level. Dia pergi ke depan Ka'bah, kemudian mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah, ya ma'asyara Quraisy. Hei orang-orang Quraisy, saya bersyahadat, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Jadi pukulin. Pukulin sampai jatuh pingsan, ditemukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, jangan teruskan. Kalau orang ini wafat, maka kita akan terancam. Enggak bisa lewat ke Ghifar. Maka singkatnya, selamat beliau, pulang ke Ghifar, Anda tahu apa yang terjadi? Setelah Nabi hijrah ke Madinah, dalam periode selanjutnya, tiba-tiba Madinah dihebohkan dengan langkah kaki yang sangat luar biasa. Bagituk, dagituk, dagituk, orang kaget keluar. Begitu melihat keluar, ternyata di depan ada Jundub bin Junadah, membawa semua anggota di kampungnya, rakyatnya, masyarakatnya, ternyata dia bisa berdakwah di kampung begal tadi, sampai semuanya masuk Islam. Makanya yang diabadikan, nama daerahnya. Dengan gelarnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa disebutkan nama Ghifar? Bukan sekedar menjadi sebutan. Ingin menyampaikan bahwa keindahan Islam itu mampu merubah perilaku yang buruk jadi baik. Ini buktinya kami sekampung begal semua dapat Islam jadi baik. Ini Anda yang tidak tinggal di jahiliyah, masa kembali ke masa-masa yang kami pernah lalui? Gitulah bahasanya. Ini cukup jadi orang Islam, pasti baik. Dan setelah itu, dahsyatnya, jadi ahli hadis, Bu. Kalau teman-teman baca Al-Arba'in Al-Imam Nawawi itu, 42 hadis, di hadis ke-18 kan riwayat Jundub bin Junadah. An Mu'adz bin Jabalin wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atli sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang riwayatkan mantan begal. Ya, saya mau tanya, kalau bangun tidur baca doanya bagaimana? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi. Itu yang riwayatkan mantan begal. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 151. Yang meriwayatkan Jundub bin Junadah. mantan begal. Bisa dibayangkan gitu. Sahabat Nabi ada yang pemabuk. Banyak dulu sebelum masuk Islam, mabuk. Jadi di zaman jahiliyah itu pemabuk paling pemula yang amatiran itu 5 kali dalam sehari. Yang amatiran. Jadi kalau sekarang ada orang mabuk cuma sekali, diketawain tuh kalau Abu Jahal masih hidup diketawain. Betul. Itu yang amatiran. Tapi ketika datang kemudian kerasnya luar biasa. Ya Umar bin Khattab itu dulu senang mabuk, preman. Wah, kencang, suka ngajak orang berkelahi. Tiap siang naik ke Jabal Qubais yang sekarang dekat Zamzam itu, yang dibangun istana di atasnya, itu Umar naik ke situ. Tiap siang, siapa yang berani dengan saya kalau ingin tes katanya fisik kekuatannya, maka silahkan kita bertemu di Bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang baru melahirkannya karena ia akan pulang tanpa nama. Umar. Cuman taktuk sama dua huruf. Toha. Lewat ke rumah saudarinya, tiba-tiba mendengar suara Al-Quran dibacakan. Toha. Cuman dua huruf. Tergetar jiwa. Apa ini? Teruskan ayatnya. Manzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak akan turunkan Al-Quran untuk memberikan beban ke dalam dirimu. Tiba-tiba bergetar jiwanya. Ingin belajar lebih dalam. Mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang dulu seburuk-buruknya cuma dengar dua huruf. Toha. Masuk Islam jadi baik. Orang sekarang sudah satu surat belum baik juga. Yang salah. Apa yang keliru gitu. Ya, nah, jadi berbahagialah. Artinya kalau ada orang Islam. Dan belum baik kemudian dari lisannya, pandangannya, tangannya sampai ke ujung kakinya. Maka boleh jadi, kata Nabi, ada pengaruh lingkungan yang kuat yang menggeser dia dari fitrah keislamannya. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassaranihi, au yumajjisanihi. Jadi saya ingin katakan yang pertama, saya belum bicara peradaban dulu. Karena nanti peradaban Islam disusun oleh dua sumber utamanya. Ingat, dua sumber utamanya. Yunani pernah punya peradaban dan disebut peradaban Yunani. Mesir punya peradaban disebut dengan peradaban Mesir. Irak punya peradaban disebut dengan peradaban Irak. Disebutkan nama daerahnya. Disebutkan nama wilayahnya. Tapi Arab mencapai peradaban tidak pernah disebutkan nama Arabnya. Anda tidak akan pernah mendengar peradaban Arab. Tapi yang disebutkan nama Islamnya. Peradaban Islam di Arab. Peradaban Islam di Andalus. Peradaban Islam di Baghdad. Jadi sesungguhnya, kalau benar-benar kita mengamalkan ajaran Al-Quran, bukan sekedar akan menghadirkan perbaikan pada hidup kita, tingkat paling tingginya akan membentuk peradaban yang kelak kemudian nilainya bahkan akan bermanfaat untuk masyarakat Eropa. Tapi dasarnya, Al-Quran ingin mengajarkan, percuma kita mendapati kemajuan dan peradaban kalau kita tidak bisa memanage diri sendiri dalam kebaikan. Karena hancurnya peradaban itu, karena manusia tidak memiliki kontrol pada keadaan dirinya. Karena itu yang paling dasar yang diajarkan oleh Al-Quran, sebelum membentuk peradaban, tata diri kita dulu supaya beradab. Supaya punya kepribadian mulia. Karena itu ketika risalah Islam itu datang, yang dimuliakan pertama kali jadi fokus perhatian oleh Nabi, itu akhlak. Pada ilmu. Silakan Bapak Ibu cek. Orang-orang yang belajar di masa lalu di karangan para ulama, itu pasti akan mempelajari adab sebelum ilmu. Sampai ada ungkapan, al-adabu qabla al-ilmi. Al-adabu qabla al-ilmi. Adab sebelum ilmu. Bahkan kalau lebih dalam lagi, semua buku-buku yang dikarang oleh para ulama yang genius itu, mohon izin, sampai kemudian ke ulama lokal kita di Indonesia yang punya rasa karya internasional. Seperti misalnya Mbah Hasyim Asy'ari, ya, yang mendirikan Ahlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau punya 19 kitab. 19 kitab. Kitab pertamanya, itu yang dikarang sebelum yang lainnya, itu sebelum menulis Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah, ya, sebelum menulis An-Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Sampai 19 kitab, kitab pertamanya Adabul Alim Wal Muta'alim. Adab diri. Imam An-Nawawi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis. Riyadus Salihin 1896 hadis. Syarah Muslim sampai 9 jilid. Sebelum menulis semua itu, yang ditulis pertama kalinya At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran. Adab. Seakan Islam memberikan isyarat bahwa manusia yang punya ilmu tinggi pun, tapi tak bisa mengontrol dirinya dengan adabnya, maka ilmu itu bahkan akan mencelakakan dirinya dan berpotensi menyesatkan orang lain. Betapa banyak sekarang manusia punya gelar, tapi gelarnya digunakan untuk menipu. Betapa banyak orang pintar, sekarang kepintarannya digunakan untuk menyesatkan orang lain. Coba cek bu ya, pak iseng-iseng di KPK atau di pesantren suka miskin misalnya. Ya. Itu kan kalau dicek di KPK daftarnya, itu kan yang orang pintar semua. Silahkan cek, gak ada orang lulus SD ada di situ. Silahkan cek, S-nya kan yang paling tinggi, di kita kan S semua. SD, SMP, SMA, itu kan S1, S2, S3 kan sampai dingin tuh. Itu kan tingkat paling tinggi rata-rata. Dan disitulah keindahan Islam. Berbahagialah kita pagi hari ini. Ya, kita masih diberikan hidayah menjadi Muslim. Tapi pertanyaan terbesarnya, di antara status keislaman kita, apakah sudah menjadi real Muslim atau belum? Itu poinnya. Maka real Muslim, Muslim yang sesungguhnya. Sebelum mengantar pada peradaban, disebutkan dasar pertama dalam Al-Quran dan Hadis adalah orang yang mampu menundukkan dirinya pada ketentuan Allah dengan mengikuti bagian pertama, bagaimana dia membentuk kepribadian mulia sehingga menjadi insan yang beradab. Satu. Secara jauh-jauh tentang peradaban. Peradaban dalam Islam disusun dengan membentuk manusia yang beradab terlebih dahulu. So, saya senang memecah tema itu dengan mendalami maknanya dulu supaya ketersambungannya kuat. Saya tidak senang menyampaikan informasi selesai pulang. Jadi kita kaji dengan analisis yang kuat, argumentasi yang cukup bagus, sehingga dengan itu pemahaman kita lebih komprehensif insya Allah. Tadi kan saya baru tahu di jalan judulnya Bu, saya nggak pernah pesan tema gitu. Saya tanya temanya apa. Okay. Tadi kemudian dikasih kabar Islam dan pengaruhnya pada peradaban Eropa. Jadi saya terangkan dulu Islam, ya, apa tuntunannya, bagaimana Islam membentuk peradaban, baru sampai ke Eropa. Ya, kita baru di Islam nih, belum sampai ke Eropa. Tenang ya, masih ada 4 jam ke depan. Jadi satu, ini ada insan beradab, itu dulu. Ini jadi misi Nabi yang paling mulia dari Quran surah kedua. Ini dalilnya 151. Ya, QS, Quran surah. Ya. Saya turunkan satu dulu. Bahkan ini, risalah ini disebutkan isyaratnya oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memberikan kisisi, bocoran, ya, bahwa akan ada Nabi terakhir yang diutus, lahirnya di tempat paling mulia. Karena Nabi ini sangat mulia, maka beliau memohon kepada Allah, lahirnya pun harus di tempat yang paling mulia. Ya, di waktu yang sangat mulia. Nabi Ibrahim berdoa. Maka doanya kemudian dikabulkan oleh Allah 30 generasi kemudian. Ya, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu ada kurang lebih 30 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Ya, Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadhar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. Ya, coba ulangi. Di zaman Nabi Ibrahim, sudah berdoa supaya ya Allah tolong nanti lahirkan. Ya, ya Allah tetapkan terlahirnya seorang rasul yang lahir di tempat paling mulia. Karena rasul ini akan membawa misi yang paling mulia. Mohon lahirkan di tempat paling mulia. Itu diabadikan di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Ya, paling kiri agak ke atas. Dari doa ini dikabulkan oleh Allah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya, innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti lahirkan seorang rasul yang lahirnya itu tepat di dekat Ka'bah. Tidak ada satu rasul pun yang lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahirnya di Palestina, berhijrah ke Mekah, wafatnya di Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya di dekat Ka'bah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti insyaallah haji atau umrah yang belum semoga dipercepat ya insyaallah. Ya, tidak cukup dengan amin nabung. Siapkan. Oke. Okay. Ini Ka'bah. Ya. Kadang-kadang ada banyak persoalan yang harus diikhtiarkan ya. Jadi kalau amin pun sampai kiamat kurang 2 hari rasanya sulit terwujud tuh. Oke. Okay. Ini kalau kita ini Hajar Aswad, tarik garis lurus ke sini, di Bukit Safa di sini. Kemudian dari Safa ini paling bawah keluar pintu Babus Salam. Ini Babus Salam sekarang di sini. Di sini ada eskalator, ini untuk yang turun, ini eskalator kedua, ini untuk yang naik. Ini tangga yang pertengahannya, ini ada orang jaga, kursinya warna merah di sini. Dan lurus ke sini, di sini ada perpustakaan lama, Al-Maktabah Qadimah. Ini tempat ngambil air zam-zam, ini air zam-zam yang pakai selang, jadi pakai kran. Jadi bisa ngambil pakai jerigen. Yang jualan jerigennya di sini orang Taif, ada dua jenis, yang kecil itu 5 real, yang besar 10 real. Ah, ini tempat Nabi lahir di sini. Anda kalau masuk dari sini, maka ini ada Bukit Jabal Kubbe, sekarang jadi Istana Raja di sini, untuk tamu-tamu. Dari sini sampai ke ujung ini ada zam-zam. Zam-zam sini, biasa. Jalan sedikit ke sini, tempat merpati. Masuknya lewat sini. Ini ke sini. Jadi begitu belok sini, ada, ini ada pos security. Ini satu warna putih, ada ke sini. Kemudian di sini sampai sini ada kipas angin, 35 jumlahnya. Ini pintu 26. Saya sudah hitung sendiri, pintu 27. Betul. di pintu 27, bab Nabi, bab Ali, bab Salam. Sini. Dan ke sini. Nah, ini Nabi dilahirkan di sini. Pas posisinya. Tidak ada Nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi yang paling indah adalah, perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya beliau diutus membawa 4 misi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus nanti untuk manusia seorang rasul yang lahir dari kalangan kampung ini dekat Ka'bah. Yatlu 'alaihim ayati, dan dia akan membawa ayat-ayat-Mu nanti. Ya. Wahyu. Karena itu Al-Qur'an disebut ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ya, 286. Ali Imran 200 ayat. Baik, perhatikan wa yu'allimuhumul kitab. Nanti tuntunan ayat itu ya Allah berikan kesempatan padanya untuk mengajarkan isinya sehingga umat bisa memahami bagaimana cara mengamalkannya. Misal ada ayat tentang salat, wa aqimus shalah, Al-Baqarah 43, tunaikan salat. Bagaimana caranya kalau tidak dijelaskan? Maka peran Nabi yang kedua mengajarkan caranya. Karena Nabi ajarkan begini cara bertakbir, begini cara ruku, begini cara sujud. Ya. Kemudian wal hikmah, ya Allah, mohon berikan ia pemahaman untuk menyampaikan esensi hikmah di balik pengajaran ibadah itu. Karena itu kalau ingin ibadah lebih mulia, ibadah lebih khusyuk, lebih baik, tips dari Al-Qur'an jangan berhenti pada mengetahui caranya dan bacaannya. Tapi dalami sampai memahami isinya. Ya, kalau kita lakukan itu, maka kekhusyuan akan terasakan dan nikmat itu akan diraih. Makanya ada sindiran halus dalam Al-Qur'an, halus sekali. Kata Allah, akan ada orang sholat yang tidak paham, tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Kalau kita hanya sekedar angkat tangan, ucapkan takbir, naik, turun, ruku, sujud sampai dengan salam, tidak memahami isinya, maka besar kemungkinan sulit mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana bisa khusyuk kalau gak ngerti yang dibacakan? Sujud gak paham yang diungkapkan? Makanya bahasa Quran ya, ketika kita telah mengetahui ayat, dalil, bacaan, Allahu Akbar, angkat tangan, sejajar dengan bahu hadraman kibai, fayaqulu, ucapkan Allahu Akbar. Ya, paham caranya begini, kalimatnya begini, kemudian pahami isinya. Kenapa menyebutkan Allahu Akbar? Kita katakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Mohon ampun ya Allah, sebelum sholat kadang merasa besar terhadap orang lain. Sombong dengan orang lain. Merasa lebih tinggi dibanding teman sendiri. Itu yang menyebabkan Abu Bakar itu baru takbir sudah bergetar. Dan mengeluarkan air mata. Setelah salam ditanya oleh sahabatnya, lima hakadha ya Amirul Mukminin, kenapa engkau sampai bergetar tadi? Kata beliau, saya takut lisan saya mengucapkan Allahu Akbar pernah merasa besar dalam kehidupan sebelum saya sholat. Makanya orang yang khusyuk itu ketika paham hikmah, lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika pikiran ikut kemudian ibadah, maka dia tidak akan liar memikirkan yang lain. Ini kan ada orang yang takbir lisannya Allahu Akbar, tapi di pikirannya WhatsApp-hu Akbar, Facebook-hu Akbar, gitu kan? Ya, Instagram-hu Akbar, bahkan handphone bunyi bisa dibatalkan sholatnya. Allahu Akbar, tang-ting-tung-ting, tang-ting-tung, halo? Jadi yang Akbar itu siapa gitu? Eh? Dan yang terakhir, yang keempat, kalau orang sholatnya benar, paham dengan baik isinya, bisa diterapkan dalam hidup, wa yuzakkihim, maka itu akan mendorong pada kesian jiwanya, bersih dirinya, sehingga membentuk insan atau manusia paripurna yang beradab. Jadi, poin terakhir, tujuan akhir dari ibadah diturunkan. Ayat Al-Quran diturunkan. Puncak tujuannya membentuk insan beradab. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa, dijawab oleh Allah. Turun Al-Baqarah 151. Paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Coba lihat urutannya. Kata Allah, sekarang kami akan utus seorang rasul dari kalangan kalian. Ini jawaban dari Nabi Ibrahim. Baik. Perhatikan, ia akan membawa ayat-ayat kami. Nabi Ibrahim tadi menurutkan 4 kan? Ayat-ayat, ajarkan itu lewat hadis, kemudian hikmah yang ketiga, yang keempat baru adab. Tapi oleh Allah dijawab dengan urutan yang kemudian berbalik. Aku turunkan ayat-ayat, ayat-ayat ini aku akan jadikan